Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini ana diminta untuk menggantikan jadwal al-ustaz Zulqarnain hafizahullah. Kita akan melanjutkan kajian kitab Aunul Ahadis Samad Syarhul Adabil Mufrad. Masih dalam bab yang sama, bab da'watil walidaini, bab doa kedua orang tua. Takdirnya apa? Mustajabah. Jadi doa kedua orang tua itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita bacakan hadis yang pertama dalam bab ini, kemudian hadis kedua. Maka pada kesempatan ini kita akan memasuki hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga. Berkata Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, qala hadatsana Abu Walid Hisham ibn Abdul Malik qala hadatsana Ikrimah ibn Ammar qala hadatsani Abu Katsir As-Suhaimi qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad hadis yang hasan ini sampai sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, ma sami'a bi ahadun, tiada seorang pun mendengarkanku, Yahudiyun wala Nasraniyun, orang Yahudi atau Nasrani, illa ahabbani, melainkan dia akan suka kepadaku. Ini kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mendengarkan namaku melainkan mereka akan suka terhadapku, walaupun mereka Yahudi atau Nasrani. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu akan menyebutkan kenapa bisa seperti ini. Beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, inna ummi kuntu uriduha 'alal Islam, sesungguhnya ibuku, ya, sesungguhnya aku menginginkan ibuku masuk Islam, ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku menginginkan ibuku masuk Islam, fata'ba, namun beliau enggan, yakni ibu Abu Hurairah radhiyallahu anhu enggan masuk Islam. Faqultu laha, lalu aku mengatakan kepada ibuku, fa'abat, ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lalu aku tetap mengatakan, aku tetap mendakwahi ibuku agar masuk Islam, fa'abat, namun beliau tetap enggan masuk Islam. Fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu, lantas aku berkata kepada Rasulullah SAW, udu'allaha laha, ya Rasulullah, doakanlah untuk ibuku, berdoalah untuk ibuku. Fada'a, maka Rasulullah SAW berdoa untuk ibu Abu Hurairah. Fa'ataituha, kemudian aku mendatangi ibuku, ya, mendatangi, mengunjungi ibuku. Waqad ajafat 'alaihal bab, yang ibuku saat itu telah menutup pintunya, pintu rumahnya. Faqalat, lantas berkata ibuku, kata Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, inni aslamtu, sesungguhnya aku telah masuk Islam. Fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu aku kabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ibuku telah masuk Islam. Fakultu, lalu aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'allaha li wa li ummi, ya Abu Hurairah meminta kepada Rasulullah SAW agar beliau mau mendoakan Abu Hurairah dan ibunya. Faqala, lalu Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma, ya Allah, abduka Abu Hurairah wa ummuhu, hambamu Abu Hurairah dan ibunya, ahibbahuma ilan nas, jadikan mereka berdua disukai manusia. Nah, ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah sallallahu mendoakan agar ibunya masuk Islam. Kemudian langsung Allah kabulkan ibunya Abu Hurairah masuk Islam. Kemudian Abu Hurairah minta didoakan lagi oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mendoakan apa? Mendoakan Abu Hurairah dan ibunya agar mereka berdua disukai oleh orang. Sehingga apa? Sehingga Abu Hurairah, bagaimana di awal hadis, ya, berkata, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mendengarkan aku, melainkan mereka akan suka kepadaku. Ya. Ini disebabkan oleh doa Rasulullah SAW. Dan menunjukkan bahwa Abu Hurairah adalah sahabat yang mulia, yang sangat dekat kepada Rasulullah SAW. Ya. Kenapa? Karena setiap Abu Hurairah minta doa kepada Rasulullah SAW, langsung Rasulullah SAW mendoakan Abu Hurairah. Berkata Syekhuna Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, yufidu hadzal haditsu anna ad-da'wata ila dinil Islam. Hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya berdakwah kepada agama Islam, mendakwai orang agar mau masuk Islam, min wajibil ulama, termasuk kewajiban para ulama, warasatir rusul, pewaris para rasul. Ini mendakwai manusia agar masuk Islam termasuk kewajiban para ulama, yang mereka adalah pewaris para rasul. Mewarisi apa? Mewarisi ilmunya, mewarisi ilmu para rasul. Ini al-ulama, sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Sunan Abi Daud nomor 3641, kata Rasulullah SAW, innal ulama'a warasatul anbiya, sungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Nah, ulama kedudukannya sangat tinggi dalam agama ini. Nah, sehingga kita sangat ditekankan untuk merujuk dalam berbagai macam permasalahan kepada para ulama, karena mereka adalah pengganti, ya, pewaris para rasul. Nabi Muhammad SAW telah meninggal dan tidak ada rasul setelah beliau, karena beliau adalah penutup para rasul, sehingga yang ada hanyalah para ulama yang kata Rasulullah SAW pewaris para nabi, para rasul. Sehingga ayuhal ikhwah, ya, bertemu dengan ulama adalah kemuliaan, ya. Seorang penuntut ilmu harus memiliki semangat untuk bertemu dengan ulama, melakukan rihlah, ya, bertemu dengan para ulama, duduk di hadapan para ulama, duduk di majelis mereka. Ini yang harus ada pada setiap para penuntut ilmu syar'i, ya. Harus ada semangat dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala bersabda, berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka aku pasti akan kabulkan. Nah, tidak ada yang tidak mungkin. Berusaha mempersiapkan diri dengan ilmu alat, belajar bahasa Arab dan yang lainnya, dan berdoa kepada Allah, ya, agar bisa bertemu dengan para ulama, menuntut ilmu langsung dari para ulama, dan tentunya ini kemuliaan. Dan dalam kitab ada penuntut ilmu, ya, disebutkan pentingnya rihlah, ya. Dan sebagaimana kata para ulama seperti Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan rahimahullah hafizahullah, metode dalam menuntut ilmu syar'i ini yang telah dilakukan oleh para salaf sampai ulama saat ini, mereka mempelajari ilmu ini dengan mulazamah, bertemu dengan guru, ya, melakukan rihlah, bertemu dengan para ulama. Nah, tidak ada yang namanya otodidak dalam menuntut ilmu syar'i ini. Nah, harus, ya, bertemu dengan ulama, bertemu dengan guru. Nah, kemudian kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, bahwa mendakwai manusia agar masuk Islam, min wajibil ulama warasatil rusul an yuballighun nasa al-Islam. Kewajiban para ulama adalah menyampaikan Islam kepada manusia, ya. Kepada siapa saja, man lam yuslim bidakwatihi lidukhuli fil Islam, kepada manusia yang belum masuk Islam, yang belum mau masuk Islam, wa man kana musliman, dan kepada orang yang telah masuk Islam, ya, al ulama, para penuntut ilmu syar'i, ya, kewajibannya mendakwai manusia, ya, mendakwai manusia yang sudah masuk Islam dan yang belum masuk Islam, ya. Adapun yang sudah masuk Islam, yad'unahu ilal i'tisami bil Islam, mendakwai mereka agar berpegang teguh dengan Islam, jangan sampai murtad dari Islam ini, jangan sampai keluar dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah, bada'an bita'allumihi wa tafaqquhi fi, dimulai dengan mempelajari Islam. Seorang da'i, ya, itu memulai dengan mempelajari Islam ini, watafaqquhu fi, memahami Islam ini, wal amal bimuktadahu, dan beramal dengan kandungan, ya, atau tuntutan dari ilmu yang dia pelajari, ya. Dia mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Kemudian wada'watin nas ilaihi ba'dal ilmi wal amal, dan mendakwai manusia setelah berilmu dan beramal, fa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kama huwa ma'lum, sebagaimana yang telah diketahui, ya, apa yang sudah diketahui, minal muktsirina minar riwayah wal ahadits anin nabi sallallahu alaihi wasallam, satu yang sudah diketahui oleh banyak orang bahwa Abu Hurairah adalah perawi hadis yang terbanyak, perawi hadis terbanyak. Abu Hurairah termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'idhami raghbatihi fi jam'il ilmi, disebabkan semangatnya yang besar untuk mengumpulkan ilmu, menghafal ilmu. Hatta annahu yakhtalif an baqiyatil ashabi minal muhajirin wal ansar. Sampai-sampai beliau, yakni Abu Hurairah, berbeda dengan sahabat-sahabat yang lainnya dari kalangan muhajirin dan al-ansar. Dalam hal apa? Fi mulazamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hal menemani, menghadiri majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Fakana min aktsarihim mulazamatan lirrasul alaihi salatu wasallam. Abu Hurairah termasuk sahabat yang paling banyak menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadiri majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana sahabat yang lain sebagian mereka sibuk dengan peternakan, pertanian, kan, tapi Abu Hurairah memberikan semua waktunya untuk menghadiri majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggal di masjid Nabi, beliau tinggal tidur di Masjidin Nabawi, Oleh sebab itu disebutkan dalam sebagian riwayat, ketika Abu Hurairah dalam satu waktu, ketika beliau diangkat menjadi amir, beliau teringat ketika masih hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Beliau ingat bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, beliau tidur di masjid, sangat kekurangan, bahkan sebagian mereka kelaparan, sehingga untuk makan minum mereka mengandalkan apa yang diberikan oleh sahabat yang lain, seperti nyantri, seperti para santri. Bedanya Abu Hurairah tinggal di masjid dengan segala keterbatasan, dan saat itu belum ada kipas angin, belum ada keramik, tanah saat itu, alas atau lantainya masih Nabawi saat itu masih tanah, atapnya masih pelepah kurma. Sehingga orang-orang yang tinggal di masjid saat itu dikenal dengan Ahlus Sufah, dengan dinamakan Ahlus Sufah. Abu Hurairah teringat saat Rasulullah SAW masih hidup. Beliau sangat mensyukuri keadaan beliau. Dimana ketika beliau diangkat menjadi amir, segala kekayaan, segala keperluan hidup sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda sekali saat ketika masih mulazamah, menghadiri majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yahduru ala sabilid dawam, Abu Hurairah selalu menghadiri majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yahfazu ma yaquluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majalisihi, dan menghafalkan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di majlisnya ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال له. Kemudian Nabi SAW mendoakan Abu Hurairah seraya berkata, ya, ketika berkata, "Ubsut ridaaka." Ya, Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, "Bentangkan selendangmu, ridamu." Ya. Fada'alahu, lalu Nabi SAW mendoakan Abu Hurairah agar semua yang dia hafal, segala yang dihafalkan oleh Abu Hurairah, tidak pernah lupa, tidak pernah lupa, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulullah SAW. Ya, apa yang didengarkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW tidak ada satupun yang dilupakan, ya, oleh Abu Hurairah. Fasara min aktsari ashabi Rasul alaihi salatu wasalam haditsan, sehingga Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya. Padahal beliau masuk Islam bukan pada awal-awal Rasulullah SAW menjadi rasul, ya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan karunia-Nya kepada yang Allah kehendaki. Naam. Wa dzalika fadlullah yu'tihi ma yasha. Naam. Dan banyaknya riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengalahkan sahabat-sahabat yang kibar, ya, yang termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Wa min jumlati akhbarihi, dan termasuk apa yang diriwayatkan Abu Hurairah, anna ummahu kanat kafiratan. Bagaimana disebutkan dalam hadis yang telah kita bacakan, bahwa ibu Abu Hurairah dulunya kafirah, ya. Wa huwa yataraddadu 'alaiha. Akan tapi Abu Hurairah selalu bolak-balik menemui ibunya untuk mendakwai ibunya agar masuk Islam. Wa ya'rid 'alaiha al-Islam, menawarkan agar ibunya mau masuk Islam, bi'ilhahin, dengan terus menerus, ya, bukan sekali dua kali tiga kali, akan tapi terus menerus, ya. Wahia tarfud, dalam keadaan ibunya selalu menolak, selalu menolak. Fasalaka hadat tariq, lalu Abu Hurairah menempuh jalan ini. Apa itu? Wahwa talabu minan nabi sallallahu alaihi wasallam an yad'a laha bil hidayah ila al-islam. Abu Hurairah datang minta agar Nabi SAW mendoakan ibunya agar masuk Islam. Ya. Fada'alaha, lalu Nabi SAW mendoakan ibu Abu Hurairah. Fansyaraha sadruha lil Islam, sehingga hati ibu Abu Hurairah, ya, mau menerima Islam. Ya. Dengan lapang, ya, menerima dengan lapang, ya, tanpa paksaan, ya. Waghtasalat, kemudian mandi ibunya Abu Hurairah, mandi setelah masuk Islam, ya. Wa syahidat syahadatal haq, dan bersaksi dengan persaksian yang benar, ya. Benar-benar, ya. Dari lubuk hatinya ingin masuk Islam tanpa paksaan, tanpa berpura-pura, tanpa niatan yang lain, ya. Wa akhbarat ibnaha, kemudian ibunya Abu Hurairah mengkabarkan anaknya, yaitu Abu Hurairah, bahwa dirinya telah masuk Islam. Faqarrat ainuhu bidzalik, sehingga Abu Hurairah menjadi bahagia, ya, dengan masuknya dengan masuk ibunya kepada agama Islam. Naam. Summa talaba minan nabi sallallahu alaihi wasallam an yad'a lahu wa laha bidda'watin. Kemudian Abu Hurairah minta lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mendoakan dirinya dan ibunya dengan suatu doa, ya. Kalau yang pertama Abu Hurairah minta agar ibunya masuk Islam, akan tapi yang kedua Abu Hurairah tidak menyebutkan, ya, ingin didoakan saja dengan satu doa bidakwatin. Ya. Fada Allaha an yuhabbibahuma ila ibadihi. Lalu Rasulullah SAW mendoakan mereka berdua dengan doa apa? Ahibbahuma ilan nas. Ya. Rasulullah SAW mendoakan agar, ya, semoga Allah menjadikan mereka berdua disukai oleh manusia. Ya. Fakana la yujadu ahadun illa ahabba Aba Hurairata wa ahabba ummahu radhiyallahu anhuma. Sehingga, ya, doanya Rasulullah SAW dikabulkan oleh Allah, ya, karena doa Nabi SAW itu mustajab. Sehingga tidak ada satupun orang di muka bumi ini, ya, melainkan mereka mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Wa madzalika illa li'anna da'watan Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajabah. Yang demikian itu disebabkan karena apa? Karena doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mustajab, ya, dikabulkan oleh Allah. Fahiya min mu'jizatihi. Ini menunjukkan mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kenapa dikatakan mukjizat, ya? Mukjizat sebagaimana yang kita sebutkan definisinya, bahwa mukjizat itu amrun khariqun lil 'adati yudhhiruhu 'ala yadi nabiyyin ta'yidan linubuwwatihi. Satu perkara yang luar biasa, ya, yang Allah tunjukkan kepada manusia, ya, yang Allah berikan kepada nabi-nabinya, ya, Allah tunjukkan, ya, melalui nabi-nabinya, ya, untuk menunjukkan bahwa apa yang dibawa oleh nabi itu adalah kebenaran, ya. Nah, termasuk ini mukjizat, ya. Apa yang Rasulullah SAW doakan langsung dikabulkan, apa yang Rasulullah doakan langsung terjadi, ya. Ini mukjizat, ya, menunjukkan bahwa beliau adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa minal karamati li Abi Hurairah wa ummihi. Nah, terkabulnya doa Rasulullah SAW, ya, maunya Rasulullah SAW mendoakan Abu Hurairah dan ibunya, ini menunjukkan karamah Abu Hurairah dan ibunya, ya. Menunjukkan ini karamah Abu Hurairah dan ibunya. Karamah sebagaimana kita sebutkan, ya, adalah al-amrul khariqu lil 'ada ghairul makrun bitahaddi wa da'wat nubuwah yuzhiruhu Allah 'ala aidi awliyaihi. Naam. Suatu perkara yang luar biasa yang Allah berikan kepada wali-walinya. Kalau mukjizat kepada nabi-nabinya, kalau karamah kepada wali-walinya, sehingga Abu Hurairah dan ibunya termasuk wali-wali Allah, orang-orang yang saleh dan salihah. Haitsu istajaballahu du'a'a nabiyhi 'alaihi salatu wassalam lahumā. Yang menunjukkan ini karamah untuk Abu Hurairah dan ibunya, di mana Allah mengabulkan doa Rasulullah SAW, ya. Yang pertama tadi doa Rasulullah SAW agar masuk Islam ibu Abu Hurairah dikabulkan. Yang kedua, doa Abu Hurairah agar, ya. Nah, doa Abu Hurairah agar didoakan dengan satu doa. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan agar mereka berdua dijadikan disukai oleh orang-orang, dikabulkan pula. Ini menunjukkan karamah Abu Hurairah dan ibunya. Wa nahnu na'khudhu minal hadithi wujuba 'ardil islami 'alal ummati 'umuman wa 'alal aqaribi khususan. Dan kita mengambil faedah dari hadis ini. Apa itu faedahnya? Kewajiban, ya, mendakwakan Islam ini kepada umat secara umum, ya, kepada umat secara umum, ya, wa 'alal aqaribi khususan, dan kepada kerabat secara khusus, ya. Ini faedah bisa diambil dari hadis ini. Ada kewajiban kita mendakwakan Islam ini kepada seluruh manusia, terkhusus kepada kerabat kita. Wa man kana minal aqaribi musliman illa annahu yaghribu alaihi al-jahl wajaba badlul juhdi fi ta'limihi arkanal islami wal imana wal ihsana wal halal wal haram. Naam. Adapun kerabat kita yang sudah masuk Islam akan tapi masih jahil terhadap syariat Islam, apa yang dituntut kepada kita semua, wajib bazlul juhdi, wajib mencurahkan seluruh tenaga kita fi ta'limihi, untuk mengajari kerabat kita tadi yang masih jahil, yang jauh dari syariat Islam, yang jauh dari sunnah, mengajari mereka arkan al-Islam, rukun-rukun Islam, wal iman tentang keimanan, wal ihsan tentang ihsan, wal halal wal haram tentang perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang haram, wa kaifiyata adai al-ibadatil mafruḍati wal wajibah, dan mengajari mereka tata cara menunaikan ibadah yang wajib, termasuk tata cara salat yang benar, tata cara zakat yang benar, tata cara haji yang benar, tata cara menikah yang benar, tata cara muamalah duniawi yang benar. Ini termasuk kewajiban, kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, kewajiban kepada para penuntut ilmu syar'i yang telah belajar, ya, terhadap semua yang telah mengetahui kebenaran untuk mendakwakannya, ya, bukan hanya untuk dirinya, akan tapi hendaknya didakwakan, ya, bahkan kata Asy-Syaikh wajib untuk didakwakan, ya, kepada kerabat yang masih jahil, hatta yakuna amaluhu sahihan, sehingga amal, ya, manusia, terkhusus di sini amal kerabat kita yang masih jahil itu menjadi sahih, menjadi benar, ya. Id innal amala la yasihu illa ba'dal ilmi. Karena amalan itu tidak menjadi benar kecuali setelah berilmu, ya. Wal ilmu la yahsulu li ahadin illa bita'allum, dan ilmu tidak bisa diperoleh oleh seorang pun kecuali dengan belajar. Belajar sini mencakup membaca, ya, menghadiri majelis ilmu, menghafal, ya, menulis, ya, melakukan rihlah. Kama qala Nabi sallallahu, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bita'allumi. Ya. Disebutkan dalam bab dalam Sahih Al-Bukhari, innamal ilmu bita'allumi, ya. Sungguhnya ilmu itu diperoleh dengan belajar, ya. Tidak ada ilmu diperoleh dengan laduni, ya. Dengan mimpi, ya. Tidak ada. Ilmu itu, seorang itu bisa memperoleh ilmu itu, ya, disebabkan dengan belajar, ya. Dia membeli kitab, membeli buku. Bahkan kata ulama, silahu talibil ilmi al-kitab. Ya. Senjata penuntut ilmu syar'i itu adalah kitab. Nah. Sehingga ini ada suatu tanbih untuk kita semua. Ya. Ketika menghadiri majelis ilmu, hendaklah memiliki kitab. Ya. Ini menunjukkan keseriusan kita untuk belajar. Ya. Bukan hanya mendengarkan. Bayangkan kalau seorang mujahid ke medan perang tanpa senjata, bagaimana dia bisa berperang? Begitu juga penuntut ilmu syar'i, ketika menghadiri majelis ilmu tanpa kitab, ya, bagaimana dia bisa mengikuti? Ini harus belajar ilmu itu dengan belajar, ya. Semua mengetahui, termasuk dalam ilmu dunia, ya, tidak bisa diperoleh tanpa belajar, ya. Apalagi ilmu syar'i, ilmu Al-Quran dan Hadis yang dengannya Allah mengutus Rasul-Rasulnya, ya, menurunkan kitab-kitabnya, ya, ilmu yang sangat agung, ilmu yang sangat agung yang langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka hendaklah kita semangat menuntut ilmu, ya, serius, ya, bukan hanya karena rutinitas disuruh menghadiri, akan tapi niatkan, hadirkan keutamaan-keutamaan ilmu, ya, agar kita tidak sia-sia, ya. Berbeda mungkin dengan para ulama salaf dulu, ya. Mereka yang saat itu, ya, belum ada yang namanya kitab, ya, masih ditulis di lembaran-lembaran. Sebagian mereka tidak menulis. Kenapa? Karena memang hafalannya sangat kuat. Bahkan disebutkan dari sebagian salaf tidak pernah menulis, ya, hitam di atas putih, ya, karena hafalannya berbeda dengan kita, ya. Ya. Kecuali memang kalau para santri merasa memiliki hafalan kuat, tidak pernah lupa, ya, mungkin tidak perlu kitab, tidak perlu menulis, ya. Kan, tapi sangat jarang yang seperti ini. Wa hadza min wadha'ifi thullabil ilmi 'ala ikhtilafi tabaqatihim. Naam, wa hadza min wadha'ifi thullabil ilmi, dan ini termasuk, ya, pekerjaan para penuntut ilmu syar'i, ya. Termasuk kewajiban penuntut ilmu syar'i, ya, 'ala ikhtilafi tabaqatihim, dengan berbagai macam, ya, tingkatan mereka, ya, sesuai dengan tingkatan ilmu penuntut ilmu syar'i tersebut. Nah, berdakwah sebagaimana yang kita ketahui bersama, ya, itu harus dengan ilmu, ya. Sehingga jika ilmunya, ya, masih sedikit, ya, misalnya, maka itu yang dia dakwakan. Jika seorang ilmunya lebih, ya, ya, lebih banyak, ya, maka dia lebih banyak lagi harus didakwakan kepada manusia. Nah, sesuai dengan tingkatan ilmunya. Kullin bihasabi istita'ati wa kudrati. Setiap atau masing-masing penuntut ilmu syar'i itu sesuai dengan kemampuannya, ya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan posisinya, sesuai dengan kedudukannya. An yabda'a yata'allam, nah, huwa hatta yahruza nasiban wafiran minal ilmi. Seorang itu mulai belajar ilmu syar'i ini sehingga dia bisa menghafal ilmu yang banyak, ya. Summa yantaliqu amilan bi'ilmihi mu'alliman bihi. Kemudian setelah dia berilmu dengan ilmu yang banyak, dan yang perlu ditekankan sekali lagi, ya, dan ini menunjukkan pentingnya kita membaca kitabul ilm, adab-adab penuntut ilmu syar'i, ya. Nah, di sana ada ilmu yang fardhu ain dan ada ilmu fardhu kifayah. Nah, dan yang paling harus kita mulai adalah mempelajari ilmu yang hukumnya fardhu ain, ya. Yang jika tidak kita pelajari maka berdosa, ya. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu syar'i itu wajib, ya. Maksudnya wajib mempelajari ilmu yang hukumnya fardhu ain seperti ilmu akidah, ilmu fiqih, ya. Yang jika tidak kita pelajari, kita tidak bisa beribadah dengan benar, tidak bisa berakidah yang benar. Kemudian barulah setelah itu kita memasuki ilmu-ilmu yang hukumnya fardhu kifayah, yang mempelajari usul fiqih, mempelajari mustalah hadis, nah, mempelajari ilmu-ilmu alat lainnya. Kata Asy-Syaikh Zain Al-Madkhali rahimahullah, setelah berilmu maka seorang itu beramal dengan ilmunya, mu'alliman bi, dan mengajarkan ilmunya. Wa inda idzin yakunu fardan minal afradil mun'ami 'alaihim. Wa inda idzin, dan saat itu ketika dia berilmu, beramal dan mendakwakannya, yakunu fardan minal afrad al mun'ami 'alaihim. Dia menjadi orang yang diberi kenikmatan oleh Allah. Idz innal mun'ama 'alaihim hum qaumun 'alimu wa 'amilu wa 'allamu. Karena orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, ya, yang disebutkan dalam Al-Qur'an, an'amta 'alaihim, ya, itu adalah orang-orang yang berilmu, beramal dengan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk demikian itu hendaknya orang-orang berlomba. Berlomba-lomba dalam hal apa? Berilmu, beramal dan mengajarkannya. Wa thullabul ilmi a'immatun nasi fid da'wati ilal Islam wa mahasinil Islam wal i'tisami bihi. Dan para penuntut ilmu syar'i. Penuntut ilmu syar'i termasuk kita semua. Termasuk ana dan para santri, termasuk abak semua. Penuntut ilmu syar'i kata Syekh Zaid adalah imam para manusia. Imam-imamnya para manusia. Pemimpin-pemimpinnya para manusia. Dalam hal apa? Dalam berdakwah kepada agama Islam. Berdakwah kepada keindahan-keindahan Islam. Dan berdakwah kepada untuk selalu berpegang teguh dengan Islam. Wa ahli al-inayati bil kitab wa bis sunnatil mutahhara. Dan para penuntut ilmu syar'i adalah orang yang memperhatikan Al-Qur'an dan hadis, ya. Mempelajari Al-Qur'an dan hadis, ya. Hatta yusbiha halul insan ahsana halin, sehingga dengan dakwah maka keadaan manusia itu menjadi sangat baik. Wa yatimmu lahu ta'assi bir rusuli wal anbiya alladzina istafahumullahu wa auha ilaihim al-ilma wa amarahum bitablighihi. Dan sempurnalah mencontoh rasul, para nabi, yang mereka itu orang-orang pilihan yang telah dipilih oleh Allah, yang mereka itu yang diberikan wahyu oleh Allah berupa ilmu dan diperintahkan oleh Allah untuk mendakwakan, menyampaikan ilmu. Fatullabul ilmi hum warasatul anbiya. Maka penuntut ilmu, ya, di sini Syekh Zaid menyebutkan penuntut ilmu, ya, talibun, jamaknya tullabun, ya. Mereka adalah warasatul anbiya, bukan hanya para ulama, ya. Syekh Zaid Al-Madakhili rahimahullah menyebutkan bahwa penuntut ilmu, ya, termasuk para santri berarti adalah pewaris para nabi, ya. Pewaris para nabi, ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ulama'a warasatul anbiya. Hadis sahih riwayat Abu Dawud nomor 3641. Rasulullah SAW bersabda, innal ulama'a warasatul anbiya. Sungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Dan kata Syekh Zaid termasuk penuntut ilmu syar'i. Karena yang antum pelajari wahai para talabatul ilm, para tullabul ilm, yang dipelajari itu Al-Quran, hadis, nah, akidah isinya Al-Quran hadis, fikih isinya Al-Quran hadis. Maka semangatlah dan seriuslah dalam menuntut ilmu syar'i. Ini penjelasan Syekh Zaid Al-Madakhili rahimahullah terhadap hadis ini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.